bahasamu amat halus melemahkan hatiku. Takut tertawan padamu, oh manis. Janji setiamu kepadaku untuk selama-lamanya. Namun sekarang apa yang ada ku rela demi cinta kepadamu, oh kasih. Tinggalkan aku, tinggalkan, tinggalkan. Aku rela.